Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan membaca dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Buku yang pertama Kitab Tauhid, kita akan membahas pada kesempatan ini di akhir-akhir dari buku beliau ini, Kitab Tauhid, bab yang ke-59, bab Maja'a fi Mungkiril Qadar, bab yang membahas tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pembahasan berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada agama ini. Demikian juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadununa billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan agama orang-orang jahiliyah. Berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang jelek, ini termasuk dari yang mengurangi tauhid seseorang. Hendaknya seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Tentu saja dengan dia melakukan sebab-sebab sebagaimana telah lewat pembahasannya. Pada kesempatan ini sebagaimana tadi kita sebutkan, bab yang ke-59, bab yang membahas tentang orang-orang yang mengingkari al-qadar, mengingkari takdir. Majaa fi mungkiril qadar. Mungkiri asalnya dari kalimat mungkirina. Demikian disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di dalam Qaul Mufid. Ini orang-orang yang mengingkari, tetapi karena diidhofahkan atau disandarkan dengan kata al-qadar, dihapuskan nunnya itu. Pembahasan dalam nahwu mudhof mudhof ilaih, maka nunnya yang menunjukkan jamak itu dihapuskan. Yani orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala? Walaupun dia beriman terhadap rukun iman yang 6 itu, tetapi dia kurang satu dari rukun iman yang paling akhir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna umpamanya. Ini beriman kepada Allah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa yaumil akhir, tapi tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat keimanan dia. Dia termasuk penghuni neraka. Oleh karena itu dibahas di sini pembahasan orang yang dia itu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya bab ini dengan Kitab Tauhid? Dari sisi mana kemudian ada alaqah atau ikatan ataupun hubungan dengan pembahasan Kitab Tauhid disebutkan di situ oleh Syaikh Utsaimin? Wal imanu bil qadar yata'alaq bi tauhid ar-rububiyah. Beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Ar-Rububiyah dari kalimat Rob. Rob itu adalah yang menciptakan. Demikian juga yang memberikan rezeki. Demikian juga yang mengatur alam semesta. Berarti kalau dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti tauhid rububiyah dia itu kurang atau bisa dikatakan tidak ada. Sehingga tidak bermanfaat keimanan dia. Demikian juga mungkin ibadah dia. Karena dia rusak dalam hal tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, demikian juga yang mengatur alam semesta ini. Jadi kaitan keimanan terhadap takdir dengan kitab tauhid, bahwa beriman terhadap takdir itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Oleh karena itu dibahas di dalam pembahasan ini. Demikian juga beliau sebutkan walahu ta'alluq bi tauhid al-asma wa sifat. Juga ada ikatan dengan tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'anu min sifatil kamal lillah azza wa jalla. Karena termasuk dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai kemampuan yakni al-qudrah. Demikian juga al-alim, mempunyai ilmu tentang apa yang terjadi dari alam semesta ini. Demikian kesimpulan pembahasan ini, yakni bahwa bab ini berkaitan dengan masalah tauhid. Karena seseorang yang dia itu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu kurang dan bisa dikatakan tidak ada tauhid dia itu terhadap tauhid rububiyah. Beliau menyebutkan di dalam matan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah ini. Sebelumnya kita sebutkan dulu pengertian takdir sendiri. Disebutkan di dalam Qaul Mufid bahwa al-qadar, ini takdir itu bisa dimutlakan kepada dua makna. Jadi kalau seseorang ada mengatakan al-qadar atau at-takdir, maka di situ ada dua makna. Makna yang pertama adalah iradatullah azza wa jalla, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah al-muqaddar, yakni ma qadarahullah, apa yang Allah takdirkan. Jadi bisa dimaknakan dengan dua. Mana takdir itu bisa diartikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa dimasukkan di situ apa yang Allah takdirkan. Hal yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Demikian juga beliau jelaskan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu sabiqan lahu, mendahului. Ya, mendahului. Walladzi qadarahu Allah subhanahu wa taala fil azal, apa yang Allah takdirkan di masa yang telah lampau. Allah telah mencatat semua yang akan terjadi. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala itu sudah Allah catat di waktu yang sangat lampau. Sudah dituliskan. Allah telah memerintahkan al-qalam baina untuk mencit, untuk menuliskan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian ditulis. Jadi takdir bisa dimaknakan itu. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Demikian juga maknanya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian disebutkan bahwa dalam permasalahan ini, dalam permasalahan takdir, sudah sering kita bahas di dalam Aqidah Tauhiyah menyinggung masalah takdir. Di sini dikhususkan di dalam kitab Tauhid pembahasan masalah itu, karena seseorang yang mengingkari masalah takdir berarti dia tidak beriman atau kurang di dalam tauhid rububiyah. Sehingga dibahas di dalam pembahasan khusus di sini. Sebagaimana sering kita sebutkan bahwa manusia di dalam pembahasan ini, di dalam permasalahan takdir itu, mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-jabariyah, yang kedua adalah al-qadariyah, yang ketiga adalah al-sunnah wal-jamaah. Secara ringkas seperti itu. Jadi terbagi menjadi tiga, dua golongan yang dia itu menyeleweng. Al-Jabariyah, kebalikannya adalah Al-Qadariyah. Disebutkan di halaman 936, ini bisa ditulis bahwa manusia di dalam permasalahan takdir itu menjadi tiga kelompok. Walaupun itu ada cabang-cabang, kembalinya kepada tiga ini. Yang selamat adalah satu. Wa nas bil qadar salas tawaif. Manusia di dalam permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga kelompok. Al-ula al-jabariyah, al-jahmiyah, al-jabariyah dari kalimat jabar, memaksa. Ya, ini Allah SWT memaksa makhluknya. Tidak ada kehendak dari makhluk sama sekali. Semuanya adalah mengikuti apa yang Allah SWT kehendaki dengan secara apa? Secara frontal. Tidak ada di situ kehendak manusia sedikit pun. Ini jabariyah. Al-jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam permasalahan takdir ini ya, mereka mengingkari adanya kehendak dari makhluk. Sebutkan di situ al-jabariyah dari kalimat jabar, yakni memaksa. Asbatu qadarullah, asbatu qadarullah wa gulu fi isbatihi, menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala dan berlebih-lebihan dalam masalah itu. Sudah, manusia seperti apa? Seperti angin yang bertiup, seperti pohon yang ditiup oleh angin. Dimanapun di situ ditiup angin, maka dia bergerak kanan atau ke kiri, tidak ada kemudian kehendak. Ini kelompok yang pertama. Mereka beralasan dengan dalil-dalil sebenarnya tidak menjadi alasan bagi mereka. Ya, kita lihat di sini diantaranya mereka mengatakan Allahu khaliqu kulli syai, surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu Allah ciptakan, tidak ada kehendak manusia. Ini perkataan mereka, dibantah dengan mudah. Ya, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan juga kehendak manusia. Ayat yang lain jelas. Di situ ada kehendak manusia. Seperti umpamanya minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itu dalil yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah, Al-Qadariyah itu. Ya, di situ ditetapkan adanya kehendak manusia. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Di situ menunjukkan ada kehendak dari manusia. Jadi alasan mereka itu mudah untuk kemudian dikatakan bahwa bukan berarti Allah menciptakan segala sesuatu di situ tidak ada kehendak manusia. Bahkan Allah menetapkan dalam ayat yang lain kehendak manusia. Dan permisalan ayat yang seperti itu. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, itu alasan mereka. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Berarti kita tidak perlu berbuat dan sebagainya. Jawabannya tadi. Ya, ini di sini mereka menetapkan sesuatu dan meninggalkan ayat yang lain. Padahal di ayat yang lain jelas di situ Allah menyebutkan bahwa manusia mempunyai kehendak. Kemudian juga ayat yang lain, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama, dan tidaklah engkau melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Jawabannya mudah. Di sini Allah menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar, menunjukkan bahwa manusia juga berkehendak. Itu jawabannya untuk kelompok ini, jelas tadi kita sebutkan. Tapi mereka demikian sumun bu'mun umyun, ini mereka tidak memperhatikan ayat-ayat yang lain. Pokoknya manusia tidak ada kehendak, tidak ada di situ keinginan dan sebagainya. Kelompok yang kedua atau ibadatan ya, Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Ya, ini kelompok Qadariyah. Mereka kebalikannya, menetapkan takdir. Ya, ini menafikan takdir. Menolak adanya takdir di sini. Orang-orang Mu'tazilah. Asbatu lil abdi ikhtiyaron. Jadi menetapkan untuk hamba itu ada pilihan. Au qudrah fi amalihi wa ghulu fi dalik. Dan kemampuan di dalam amalan dia dan berlebih-lebihan di dalam hal tersebut. Hatta nafau ay yakuna lillahi ta'ala fi amal al-abd masi'ah. Sampai mereka berlebih-lebihan kemudian meninggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu di dalam perbuatan hamba itu kehendak. Jadi Allah tidak berkehendak terhadap hamba itu. Benar-benar itu adalah murni dari perbuatan hamba tersebut. Ini kebalikan dari tadi. Kebalikan dari kelompok yang pertama tadi, yakni mereka ini menetapkan bahwa untuk hamba itu ikhtiar. Untuk dia itu berkehendak, tidak ada di situ kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah. berdalil dengan tadi yang disebutkan tadi, dengan mengatakan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah, di antara kalian ada yang berkehendak mencari dunia, berarti kehendak dari manusia, tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka seperti itu. Dan di antara mereka ada yang menghendaki akhirat, berarti di situ kehendak dari manusia saja. Ini mereka mengambil dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Jawabannya tadi kita sebutkan bahwa semua yang kita perbuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Juga kita menetapkan adanya apa? Adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan yakni tentang kelompok yang selamat. Ini yang dia itu adalah Taifa Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Belum menyebutkan di situ di halaman 938 At-Taifah Ats-Tsalitsah Ahlussunnah wal Jamaah. At-Taifah Al-Wusta. Kelompok Al-Wasat yang tengah. Alladzina jama'u bainal adillah. Mereka mengumpulkan dalil-dalil itu dikumpulkan. Tidak diambil yang satu ditinggalkan yang lain, tidak. Semuanya adalah dikumpulkan. Wasalaku fi tariqihim khairamillah. Mereka menempuh di jalan mereka itu sebagus-bagus jalan, sebagus-bagus agama. Fa'amanu bi qada'illah wa qadarih. Mereka beriman terhadap keputusan Allah, demikian juga takdirnya. Wa bi anna lil abdi ikhtiyaron. Dan untuk hamba itu ada pilihan, bisa memilih. Wakutrotan, demikian juga kemampuan. Jadi demikian Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan itu setelah lewat pembahasan tentang masalah qada dan qadar. Dalilnya banyak dari Al-Quran, demikian juga di dalam Sunnah. Di dalam Sunnah disebutkan di situ seperti hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dari niat, dan setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Menunjukkan kembali kepada manusia, setiap orang itu apa yang dia niatkan. Dia ingin berniat untuk Allah atau berniat untuk melakukan kesyirikan, dia mempunyai pilihan di situ. Ya, adapun secara Al-Qur'an tadi sudah kita jelaskan, dalil-dalil menjelaskan tentang masalah takdir. Adapun secara sunnah disebutkan di situ. Ini apa? Setiap manusia itu dia bisa memilih, bisa berniat apakah karena Allah atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga secara akal, secara akal, ya. Fali annahu law kana al-'abd mujbiran, kalau seorang hamba itu dipaksa ala amalihi terhadap amalannya, lakanat uqubatil 'asi dzulman. Niscaya siksaan kepada orang yang bermaksiat itu kedzaliman. Ya. Wa masubihi atoe abasan. Membalas pahala kepada orang yang taat itu suatu yang tidak ada gunanya. Kalau itu dipaksa, ya kalau itu dipaksa, dia mau berbuat itu dipaksa. Berarti kalau dia itu melakukan kemaksiatan kemudian disiksa itu kan dzalim, memang dia dipaksa. Demikian juga kalau umpamanya dia itu diberikan pahala itu suatu yang tidak ada gunanya. Nah, itu secara akal seperti itu. Ya. Jadi di sini jawabannya di antara secara akal seperti itu. Demikian juga secara hisi, secara panca indera kita perhatikan. Kita ingin makan, kita ingin minum. Ya ini kita mempunyai kehendak. Kita mempunyai kehendak untuk kemudian mau makan atau mau minum atau mau pergi atau mau duduk. Demikian. Ya ini semua itu adalah seseorang mempunyai kehendak. Demikian. Juga kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan apapun yang terjadi. Kemudian kita baca di sini beberapa hadis yang beliau bawakan yang menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk beriman terhadap takdir. Demikian juga akan didapatkan dari seseorang yang dia itu beriman kepada takdir manisnya keimanan. Ketika dia mendapatkan musibah, demikian juga mendapatkan cobaan, seseorang yang dia itu beriman terhadap takdir akan apa? Akan merasa tenang, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang yang tidak beriman terhadap takdir, walaupun dia berinfak dengan harta yang sangat banyak, bahkan satu gunung emas dia infakkan, tapi tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya, bahkan dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Disebutkan di situ oleh beliau waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan waladhi nafsi Ibnu Umar biyadihi, demi yang jiwa Abdullah bin Umar di tangannya, ya ini demi Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lau kana li ahadihim mislu Uhudin dhahaban, kalaulah untuk salah seorang mereka itu seperti satu gunung Uhud emas, dia mempunyai emas sebanyak gunung Uhud. Ini bukit ya, seperti gunung besar. Kalau itu berupa emas semuanya, tsumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya niat karena Allah Subhanahu wa taala, memenuhi semua syarat-syarat beriman kepada Allah, malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, maka billahu minhu, Allah tidak menerima dari dia itu hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman terhadap takdir. Tidak ada manfaatnya apa yang dia usahakan itu, ya, walaupun bersedekah dengan sebanyak itu. Summa stadalla bi qauli Nabi SAW, kemudian beliau menyebutkan dalil dari ucapan Nabi SAW, al-iman, iman itu adalah antuk minabilah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman terhadap Allah, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin panjang lebar di dalam buku ini. Di dalam bab ini beliau menyebutkan beriman kepada Allah itu apa sih? Beriman kepada Allah ini beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan rububiyah, Allah yang menciptakan, memberikan rezeki. Demikian juga mengatur alam semesta. Kemudian juga beriman terhadap uluhiyah. Yani garis ini, yani beberapa garis ini, beberapa baris ini kalau dijelaskan panjang lebar. Beriman terhadap Allah meliputi itu tadi. Demikian juga beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di dalam bab ini juga, beliau sebutkan buah seseorang beriman terhadap malaikat, bentuk iman kepada malaikat bagaimana. Di buku yang lain beliau sebutkan juga nama-nama para malaikat, tugas-tugas mereka. Wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitabnya. Ya, beriman terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada para nabi sebelumnya, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, demikian juga Injil kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, demikian juga Suhuf, lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Musa juga. Kemudian juga pembahasan tentang masalah nasih mansuh juga di situ, di dalam masalah beriman terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman terhadap para rasul. Wal yaumil akhir, kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Rawu Muslim. Beriman kepada takdir baik yang bagus ataupun yang jelek. Maksudnya adalah dari maqdi, bentuk takdir itu berupa musibah, demikian juga cobaan dan sebagainya. Rawu Muslim. Jadi di sini menunjukkan bahwa seseorang bagaimanapun amalannya, walaupun berimpak dengan emas sebesar gunung Uhud, kalau tidak beriman terhadap takdir maka tidak ada manfaatnya. Kemudian juga berikutnya, ini waktu itu juga disebutkan dalam hadis Abdul bin Umar itu, beliau didatangi oleh seorang tabiin bahwa ada orang Irak yang dia itu berdalam-dalam dengan masalah agama, membaca Al-Quran demikian-demikian, mempunyai ilmu yang banyak, tetapi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Berkaitan dengan masalah takdir, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui takdir. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini bahwa aku berlepas diri dari dia, dia juga berlepas diri dari aku. Walaupun pandai dalam hal ilmu dan sebagainya, kalau kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadi hal tersebut, maka tidak ada manfaatnya apa yang dia miliki. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Wan Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, anahu qala libnihi, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ya, di sini sahih. Yang potongannya di sini ya, sahih. nanti riwayat berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Wahab itu yang dibicarakan. Adapun di sini adalah sahih. Beliau mengatakan kepada anaknya, innaka lan tajid ta'mal iman, sungguhnya engkau tidak mendapati manisnya keimanan. Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi juga, salasun wajada fihi halawatul iman, ada tiga orang mendapatkan manisnya keimanan. Sungguhnya para ulama sering kita sebutkan bahwa di sini menunjukkan iman itu ada manisnya. Bukan manis kemudian sesuatu yang kita rasakan dengan lidah itu saja. Demikian juga mungkin kesejahteraan dan sebagainya. Bahkan iman sendiri itu ada rasa manisnya. Nabi menyebutkan ada tiga jenis manusia mendapatkan halawah, manisnya keimanan. Kemudian beliau menjelaskan makna seseorang mendapatkan manisnya keimanan, disebutkan di situ di antaranya orang yang saling benci dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia tidak mau untuk menjadi kafir lagi. Disebutkan di situ bahwa orang yang seperti ini itu merasakan manisnya keimanan ketika apa? Yastaldid bi ta'ah. Ketika merasa lezat dengan amalan taat itu. Ketika melakukan ketaatan itu dia merasa lezat dengan senang. Dengan senang hati dia itu melakukan ketaatan tersebut. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memutuskan dalam hal ini demikian dia laksanakan dengan senang hati. Itu dia rasakan manisnya keimanan. Wa yatahammal fil adha. Kemudian disebutkan juga oleh beliau yang dia itu yatahammal, mampu menahan kesulitan yang ada di situ. Dia rasakan kesulitan yang dia alami itu dengan sabar, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu dia rasakan manisnya keimanan. Lezat dengan amalan soleh, sabar ketika mendapati cobaan ketika melakukan amalan tersebut. Di sini beliau mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya engkau wahai anakku tidak mendapatkan manisnya iman hatta ta'lama, sampai kamu mengetahui anna ma asabaka lam yakun lihuti'aka, sesungguhnya apa yang menimpa kamu tidak akan luput dari kamu. Engkau menyadari, engkau meyakini bahwa apa yang akan menimpa kamu tidak akan luput. Ya gimana lagi, ya sudah kita memakai sebab naik motor dengan benar mamanya, ternyata ada orang yang dia itu berjalan di depan kita kurang perhatian sehingga terjadi tabrakan mamanya. Ya kita meyakini bahwa apa yang menimpa kita tidak akan luput. Demikian juga dalam hal yang baik mamanya. Walaupun bagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, ya hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan bendera di perang Khaybar, beliau mengatakan, ini la'tiyanna, sungguhnya aku akan memberikan godan kepada seseorang besok bendera ini kepada seorang rajulan yuhibbullah. Yuhibbu. Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat waktu itu berangan-angan untuk mendapatkannya. Sampai Umar mengatakan, aku tidak pernah berangan-angan untuk menjadi pemimpin waktu itu kecuali saat itu. Bukan karena ingin kepemimpinannya, sama sekali tidak, tetapi karena sifat yang Nabi sebutkan, Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Mereka berangan-angan para sahabat ingin mendapatkannya. Di pagi hari ternyata Nabi malah mencari Ali. Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian para sahabat mengatakan, Hu armat ya Rasulullah, dia sakit, matanya sakit, tidak ikut. Tetapi namanya apa? Namanya memang itu menjadi takdir Ali bin Abi Thalib. Beliau dipanggil. Sampai disebutkan di situ oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini bahwa rezeki itu kadang tidak didapati oleh orang yang bersungguh-sungguh kalau belum dapat. Ya, kalau belum dapat ya tidak dapat. Walaupun kita diwajibkan untuk mencari sebab. Akhirnya diberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib yang tidak hadir dan waktu itu sakit. Ya, dan mereka para sahabat pun ya meyakini hal yang seperti itu. Jadi kalau kemudian sudah mesti dia mendapatkan walaupun dia sakit, walaupun dia demikian ya dapat. Demikian juga Nabi menyebutkan, "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Dan apa yang luput dari kamu tidak akan menimpamu. Ya, pas terjadi itu umpamanya dia pergi, kemudian terjadi mungkin banjir dan sebagainya, waktu itu dia pergi, padahal biasanya dia di rumah itu. Jadi apa yang kemudian luput bagi dia, maka tidak akan menimpa dia. Maka seseorang yang meyakini seperti ini, maka dia mendapatkan manisnya keimanan. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna awala ma khalaqallah al-qalam, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah kolam, pena. Ini pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah pena. Dibicarakan oleh Syaikh Utsaimin tentang permasalahan ini, pertama kali yang Allah ciptakan itu pena, kolam itu pena, kalau kita ya pulpen ya. Demikian. Itu yang pertama kali yang Allah ciptakan. Disebutkan beliau di dalam Qaul Mufid, ada yang membaca dengan al-qalamu, ada yang membaca dengan al-qalama. Ya, kalau kemudian dibaca dengan al-qalama tidak ada masalah. Ya, ini Allah SWT memerintahkan kepada pena itu, faqala lahu uktub. Maka Allah berkata kepada pena itu, tulislah. Ini tulis semua yang terjadi. Maka ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak menunjukkan bahwa yang pertama itu adalah pena, yang pertama kali diciptakan. Tetapi yang mengatakan itu adalah al-qalamu, itu adalah pena atau bolpen, terjadi khilaf. Berarti apakah ini menunjukkan Allah menciptakan dari segala hal itu yang pertama itu adalah bolpen, yakni itu adalah pena, apakah itu? Akhirnya disebutkan oleh beliau, oleh Syaikh Utsaimin dari ucapan dari Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwa pertama kali yang diciptakan itu adalah arsy. Ya, arsy. Yang pertama kali itu adalah diciptakan adalah arsy. Jadi bagaimana di sini? Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena, maksudnya adalah dari yang lainnya, yang bisa kita lihat. Demikian disebutkan. Yang kita bisa lihat dari penciptaan matahari, demikian juga penciptaan bumi, demikian juga yang lainnya. Maka yang pertama kali diciptakan itu adalah pena. Kemudian disuruh untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Adapun sebelumnya ada, ya. Tetapi dari apa-apa yang kita bisa lihat, yang pertama kali diciptakan itu adalah pena, demikian. Ini tentang permasalahan takdir ini demikian. Tetapi secara penciptaan disebutkan bahwa yang lebih dulu itu adalah arsy, ya. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa kita tidak mengetahui apa yang Allah ciptakan sebelum ini. Sebelum ini juga, sebelum yakni kolam dan sebagainya. Kita tidak tahu. Karena Allah SWT kan fa'alu lima yurid. Allah terus-menerus berbuat dari apa yang Allah kehendaki. Ya. Berarti sebelum Allah menciptakan al-qalam, pena itu, ya ini ada kemungkinan Allah menciptakan yang lainnya sebelum itu. Karena Allah kan terus-menerus untuk berbuat. Demikian. Ini tentang pembahasan itu. Adapun di sini kita katakan pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari apa yang bisa kita lihat. Demikian disebutkan oleh Syaikh Utsaimin. Ini sebelum menciptakan matahari, sebelum menciptakan bumi, demikian juga menciptakan yang lain yang bisa kita lihat, maka itu yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Sebelumnya lagi adalah arsy. Demikian. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada qalam ini, uktub, tulislah. Faqala, maka berkata pena ini, Rabbi, wahai Rabbku, wa madza aktub, apa yang aku tulis? Qala, maka Allah SWT mengatakan, uktub maqadira, tulislah takdir-takdir, kulli syai, segala sesuatu, hatta taquma sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Sudah diciptakan. Ya, ini maksudnya sudah ditakdirkan. Kapan mati kita, apa yang terjadi oleh kita besok, semuanya telah ditulis, ya, oleh pena ini, segala sesuatu yang terjadi. Kemudian disebutkan oleh Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadza, barang siapa yang meninggal di selain ini, falaisa minni, maka tidak dariku. Tidak dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sahih hadis ini, ya. Dan ini adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala juga. Sebutkan di situ nomor 4700. Kemudian berikutnya wa fi riwayatin li Ahmad, di dalam riwayat Imam Ahmad sahih juga. Inna awwala ma Khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah mengatakan kepada dia, uktub, tulislah. Fajara, maka berjalanlah, berjalan pena ini dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitil kasa'ah, di waktu itu juga. Bima huwa ka'inun, dengan apa yang dia itu terjadi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Takdir kita semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memerintahkan kolam ini. Maka pena ini berjalan. Pena itu berjalan, berjalan menulis apa yang terjadi sampai nanti hari kiamat. Demikian. Ini kita beriman dengan masalah takdir ini. Sami'na wa ta'na, kita mendengar dan kita taat. Sebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga di sini nomor 3319, hadis sahih. Kemudian wa fi riwayat Ibn Wahab, disebutkan oleh Ibn Wahab di dalam Al-Qadar, tetapi ketika kita lihat di situ munqati, terputus. Sulaiman bin Mihran tidak mendengar Ubadah bin Shamit. Tetapi maknanya, ya ini seperti makna yang sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yu'min bil qadar, barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir, khairihi wa syarihi, yang bagus ataupun yang jelek." Yang bagus ini berupa kebaikan yang kita alami umpamanya, yang jelek dari maqdi. Maqdi itu yakni kejadian itu sendiri. Sakit, demikian juga mungkin saudaranya ada yang meninggal dan yang semisalnya. Maka seseorang yang tidak beriman terhadap takdir, ahraqahullah binar, Allah bakar dia itu dengan api neraka. Tadi kita sebutkan bahwa ini adalah terputus, tapi maknanya seperti yang sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan lagi, wa fil musnad wa sunan, sebutkan dalam musnad demikian juga sunan. An ibni Dailami, ini adalah hadis yang sahih. Yang kita bacakan ini yang adalah hadis yang sahih. Sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Qala, beliau mengatakan, ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Fakultu, aku katakan. Yang di sini menunjukkan bahwa dulu para sahabat ya biasa didatangi oleh murid-muridnya, oleh para tabi'in. Di sini Ibnu Dailami mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab. Fakultu, aku katakan, fi nafsi syai'un minal qadar, di dalam hatiku ada sedikit tentang masalah takdir. Ya karena terpetik pada diri seseorang, untuk apa usaha dan sebagainya kalau semua itu sudah ditakdirkan. Ya kan ada perasaan seperti itu. Dan itu pun terjadi di zaman para sahabat juga. Oleh karena itu di sini beliau mendatangi sahabat ketika dalam hatinya itu ada perasaan sesuatu tentang masalah takdir. Fa hadithni bi syai'in, maka sampaikanlah kepadaku dengan sesuatu. La Allah yudhibuhu min qalbi, semoga Allah SWT menghilangkannya dari hatiku, rasa syak dan sebagainya, kebimbangan. Faqala, maka beliau kemudian mengatakan Ubay bin Ka'ab, lau angfakta misra Uhudin dhahaban, kalau engkau menginfakkan, berinfak seperti gunung Uhud emas, maka bilahullah, tidak Allah terima mingka dari kamu, hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman terhadap takdir. Ya, tidak akan diterima walaupun berinfak dengan sesuatu yang sangat banyak itu. Hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama, dan kau mengetahui, anna ma asabaka lam yakun liyuthiq, bahwa apa yang menimpa kamu tidak akan luput dari engkau. Lam yakun liyuthiq, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang luput dari kamu tidak akan menimpa kamu. Walau muta ala ghairi hadza, kalau kamu mati selain ini tidak beriman terhadap takdir, ya walaupun kamu demikian dan demikian dari amalan, tapi kamu tidak beriman terhadap takdir bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu. Lakun ta min ahli nar, niscaya kamu termasuk dari penghuni neraka. Qala, maka kemudian Ibnu Dailami ini mengatakan, fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud, aku datangi Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah bin Yaman, demikian juga Hudzaifah bin Yaman, wa Zaid bin Sabit, demikian juga Zaid bin Sabit, sahabat yang lain juga. Fakuluhum hadasani, semuanya menyampaikan kepadaku bimisli dalik, seperti itu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, rawal hakim bi sahih, hadis ini sahih. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini semua menunjukkan untuk kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang sudah Allah tetapkan itu akan terjadi kepada kita. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama beberapa buah atau manfaat seseorang yang dia itu beriman terhadap takdir. Disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin dalam Qaul Mufid. Juga bisa kita lihat di dalam yakni syarah usul salasah juga beliau sebutkan di situ. Tentang buah seseorang yang dia itu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di halaman 942 dan ditulis di sini tentang faedah seseorang beriman terhadap takdir. Walil iman bil qadar fawaid adzimah. Seseorang yang beriman terhadap takdir itu ada manfaat yang besar. Minha di antaranya adalah yang pertama annahu min tamam tauhid ar-rububiyah, termasuk dari kesempurnaan tauhid rububiyah dia. Benar-benar dia meyakini Allah yang menciptakan dia, memberikan rezeki dia. Demikian juga yang mengatur dia. Ini dia sempurna keimanan dia terhadap tauhid rububiyah. Yang kedua, annahu yujibu sidqul i'timad 'ala Allah. Menjadikan dia itu jujur bersandar kepada Allah semata. Gimana lagi, semua kan Allah yang menakdirkan, Allah yang memutuskan, berarti tidak ada bagi kita kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah kan yang menentukan semuanya. Ini demikian, jujur seseorang ketika bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Li anna kaita alimta anna kulla syai' bi qada'illah, kalau kamu mengetahui bahwa segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Wa qadarihi, demikian juga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sidku itimadik Allah, menjadi jujur bersandarnya kamu kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga adalah anahu yujibu lil qalb atau ma'ninah, menjadikan hati menjadi tenang, jadi tenang. Itu kan sudah Allah takdirkan. Bagaimana sebutkan waktu itu ketika Nabi Adam alaihissalam, beliau waktu itu dikritik oleh Nabi Musa alaihissalam, kamu telah mengeluarkan kami dari surga. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, bagaimana kamu mencelaku terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepadaku? Ya, bukan berarti di sini beliau beralasan dengan takdir, tidak. Tapi beliau sudah bertobat. Beliau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau menyebutkan itu sudah Allah takdirkan. Ya, tidak bisa kita lari. Dan beliau sudah bertobat. Kemudian juga buah yang berikutnya yang keempat adalah man'u ijabil mar bi amalihi, menghalangi orang itu sombong terhadap amalannya. Ya kan, itu semua kan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah adamu husnihi ala ma asabahu, tidak sedih, tidak terlalu sedih terhadap apa yang menimpa dia. Bahkan tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedih, gimana? Sudah ditakdirkan, enggak bisa dirubah. Orang sudah mengambil sebab saja, kadang ya di depan dia ada halangan. Ya, demikian. Ya, ini dia tidak sedih. Kemudian yang keenam adalah anal insan yaf'alul asbab, sesungguhnya orang itu mengambil sebab. Orang mengambil sebab. Beriman terhadap takdir menunjukkan bahwa kita juga mengambil sebab. Mengambil sebab untuk mendapatkan keberhasilan. Demikian. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi SAW ketika disebutkan dalam hadis ditafsirkan oleh Nabi mengatakan kepada sahabat, ketika para sahabat mengatakan, ketika Nabi mengatakan ma minkum min ahad, tidak ada seorang di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan tempatnya di surga atau neraka. Maka para sahabat mengatakan, afala nada al-amal, apakah boleh kita meninggalkan amal wahai Rasulullah dan bersandar terhadap takdir? Apa jawaban Nabi? Ikmalu, bekerjalah, melakukan sebab. Faqulu muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Seolah sampai di sini, ya kita akan baca berikutnya adalah Al-Kabair.